Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah azza wa jal, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa yaqulu Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita melanjutkan kajian At-Thibbun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa amma syar' qala rahimahullah wa amma syar'ul akhlaq, adapun epilepsi atau yang semisalnya, kemasukan jin dan yang semisalnya, disebabkan karena unsur enam al-akhlat, komplikasi pencampuran antara makan, pola hidup yang merusak sehingga komplikasi. Huwa illatun tamna'u al-a'dha an-nafsiyya 'anil af'al wal harakati wal intisab man'an ghairi tam. Maka penyakit ini adalah penyakit yang menyebabkan anggota tubuh an-nafsiyya secara kejiwaan mencegah, menghambat menghambat pergerakan enam dan kestabilan tubuh sehingga tidak maksimal. Ini apa? Syarul akhlat wa sababu, dan sebabnya adalah khalt ghalid lezaj yasudu manafid butuni dimag. Sebabnya karena aliran darah yang ke kepala itu tersumbat, tidak sempurna. Aliran darah yang ada dalam tubuh kita terhambat, tersumbat aliran-aliran darahnya. Sehingga kadang orang-orang seperti ini apa? Mukul sendiri, marah sendiri, ini sendiri, kadang pusing, ngebenturkan kepala dan yang semisalnya. Ayam tadi nufudul has wal haraka fi wa la'dha nufudan taman min ghairi inqita' bil kulliyah, sehingga menghambat secara panca indera dan pergerakan manusia normalnya dari anggota tubuhnya, sehingga tidak mengalirkan darah, sirkulasi darah atau yang semisalnya kepada kepala, otak. Tetapi di sisi yang lain ya, bukan artinya terputus secara keseluruhan, tidak. Konslet dikit ya. Oh, bisa dikit, bisa sedang, bisa banyak, tergantung kadarnya. Maka takun al asbab ukhar karih ghalid yahtabis fi manafidir ruh. Atau sebab yang lainnya seperti angin yang hitam yang menggumpal atau yang tebal yang bisa menghambat manafidh ruh, celah ruh, maksudnya jantung, hubungannya dengan jantung. Al-Bukhar di atau udara asap yang buruk, yartabi ilaih min ba'dil a'adha, yang masuk, ya ini bisa juga GERD, gas lambung lagi, apa gas yang ada di dalam perut masuk ke otak, ya mengalir ke kepala sehingga menghambat peredaran darah ke kepala. Al-kaifiyah ladhi'ah atau cara-cara yang lainnya, yang qabil ad-dimagh li daf'il mu'dhi, sehingga otak itu tidak bisa bekerja lagi. Atau mungkin karena tabrakan, bisa aja kepalanya geger otak dan lain sebagainya. Fa tabi'u tashannuj fi jamil a'dha. Fayattabi'uhu tashanyujun fi jamil a'dha. Wala mungkin ayyabqal insan ma'am muntasiban bal yasqut. Sehingga keseimbangan badan itu enggak mungkin sempurna. Bahkan mungkin kebentur, jatuh lagi. Fayadhar fi zabad ghaliba. Sehingga nampak pada dirinya zabad, seperti buih. Maksudnya apa? Banyak kekurangan. Jatuh, cacat, dan yang semisalnya. Ini kalau seandainya peredaran darah, hubungannya dengan peredaran darahnya titik bekam ambil. Tapi kalau bukan sekedar peredaran darah, tetapi mungkin unsur yang lainnya, bekam di titik-titik sunnah, kahil, akhdain, katifain, umul mughit, kemudian dikasih herbal. Ini dia, atau di ruqyah dan yang semisalnya. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.